sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadisnya Idban, dia berkata, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka untuk memakan orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini tidak dimasukkan ke neraka. Ada satu syarat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini ya bataghi bidzalika wajhallah, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sanadnya Qatadah, disebutkan dengan lebih lengkap. Qatadah berkata, haddatsana Anas ibnu Malik, telah memberitahukan kepada kami Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mu'ad radifuhu ala rahli, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah naik kendaraan dan Mu'ad dibonceng di belakang beliau. Qala ya Mu'ad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Maka Mu'ad menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Mu'ad, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kembali, wahai Mu'ad, dan Mu'ad berkata, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Rasulullah masih berkata, ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, wahai Mu'ad. Mu'ad berkata, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil 3 kali dan Mu'ad menjawab dengan jawaban yang sama. Mu'ad di mana? Mu'ad di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah memanggil sampai 3 kali? Di sini ada ilmu tarbiyah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Seseorang ketika akan memberikan ilmu kepada anak didiknya, ini harus mempersiapkan anak didiknya benar-benar siap menerima apa yang akan disampaikan. Maka disebutkan dalam sebuah perkataan ulama, awalul ilmi as-sukut, awal mendapatkan ilmu itu adalah diam. Maka seorang guru apabila ingin menyampaikan ilmu kepada anak didiknya, pertama kali yang harus dikondisikan adalah melatih mereka diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'ad, wahai Mu'ad, wahai Mu'ad, wahai Mu'ad, agar apa? Agar Mu'ad punya perhatian khusus, punya persiapan penuh untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu, kemudian anak didik kita lari ke sana, kemudian ngomong dengan temannya. Lah, semuanya harus dikondisikan bagaimana semuanya punya perhatian dengan apa yang disampaikan oleh sang guru. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sebanyak 3 kali, Rasulullah berkata, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ta'ala 'alan nar." Wahai Mu'ad, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, dia mengucapkan itu karena jujur dalam hatinya, ikhlas dalam hatinya. Illa harramallahu ta'ala 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarat sidqan min qalbihi. Nanti akan disebutkan oleh al-musannif syarat tersebut. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Ketika mendengar hadis di atas, maka Mu'ad berkata, ini adalah salah satu tanda bahwasannya anak didik ini mengikuti apa yang kita sampaikan. Mungkin dia bertanya, apa yang kurang jelas minta diperjelas. Itu salah satu tanda bahwasannya anak didik kita mengikuti apa yang kita sampaikan. Maka Mu'ad berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas faistabsiru. Ya Rasulullah, kenapa aku tidak memberitahukan itu kepada seluruh manusia agar mereka bahagia, senang dengan keutamaan dari mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idzan yattakilu, kalau begitu mereka akan bersandar dengan satu amalan itu saja kemudian meninggalkan amalan yang lain. Fa akhbara bihi Mu'adun 'inda mautihi ta'assuman. Kemudian Mu'ad walaupun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, beliau tetap menyampaikan di akhir hayatnya karena takut berdosa menyembunyikan ilmu. Maka dari hadis di atas dapat kita ambil dua faedah. Yang pertama, bahwasannya tidak semua ilmu itu diperbolehkan diberikan kepada manusia. Ada tahapan-tahapan, lebih-lebih anak didik. Tidaklah ilmu yang belum waktunya untuk diketahui kemudian diberikan kecuali akan merusak mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu an, tidaklah engkau menyampaikan suatu ilmu yang tidak bisa dicerna oleh manusia kecuali akan menimbulkan fitnah. Maka menyampaikan ilmu ini ada tahapan-tahapannya. Dan subhanallah, anak didik kita ini ingin dirusak. Dalam undang-undang, wanita tidak diperbolehkan untuk dinikahkan kecuali umur 17. Tidak boleh dinikahkan kecuali umur 17. Namun mereka memaksakan pendidikan seks di awal-awal SMA. Diajari seks kemudian dilarang menikah. Itu sama seperti apa? Disuruh berzina. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ilmu yang diajarkan akan tetapi tidak tepat waktunya. Maka yang lebih banyak didapatkan adalah kerusakan daripada kebaikannya. Kemudian faedah yang kedua, hadis di atas ini juga mengisyaratkan bahwasannya seseorang tidak boleh hanya bersandar dengan satu amalan. Karena kita tidak tahu masuk surga dengan amalan apa. Ada orang masuk surga karena rajin puasa, ada orang masuk surga karena sholat. Pintu surga ada 8. Maka kita diperintahkan untuk apa? Mengambil seluruh amal kebaikan. Bisa jadi amal kebaikan yang kita anggap sepele ternyata itu dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersandar hanya dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Al khairat ini jamak kebaikan-kebaikan-kebaikan. Jadi berlomba-lombalah dalam segala jenis amal kebaikan, bukan hanya satu amal kebaikan, tapi dalam segala jenis amal kebaikan. Kemudian al-musannif berkata, qultu fatabayyana bihadha siyaq makna syahadah an la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin. Maka jelaslah dengan lafaz hadis di atas makna syahadat la ilaha illallah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Wa annaha tatadammanu tarka syirk. Makna la ilaha illallah itu melazimkan seseorang harus meninggalkan segala macam kesyirikan. Liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin. Bagi orang yang mengucapkannya karena kejujuran, keyakinan dan keikhlasan. Qala Syekhul Islam wa ghairuh fi hadzal hadis wa nahwihi innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha kama ja'at muqayyadatan biqaulihi khalisan min qalbihi ghairu syakin fiha bi sidqin wa yaqinin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya ini berkata bahwasannya maksud hadis di atas itu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan wafat dalam keadaan istiqomah memegang kalimat itu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dengan takyid, ada penafsiran, ada syaratnya, yaitu apa? Kholisan min qalbihi. Orang mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas dengan hatinya. Ghairu syakin fiha, tanpa ada keraguan. Bisidqin wa yaqinin, dengan kejujuran dan penuh keyakinan. Fa inna haqiqata tauhid injidabur ruh ilallah ta'ala jumlatan. Maka sesungguhnya hakikat tauhid itu adalah hati yang menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, maka dijamin masuk surga. Li'annal ikhlas huwa injidabul qalbi ilallah ta'ala. Karena ikhlas ini artinya adalah menghadapkan hati dengan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ayyatuba minadzunub taubatan nasuha. Yaitu seseorang bertaubat dari seluruh dosanya dengan sebenar-benarnya taubat. Fa idza mata ala tilkal hal nala dzalik. Barang siapa yang meninggal dengan keadaan semacam itu, maka akan mendapatkan keutamaan di atas. Fa innahu qad tawatarat al ahadits bi annahu yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Maka sesungguhnya telah disebutkan dalam hadis mutawatir bahwasannya akan dikeluarkan dari neraka orang mengucapkan la ilaha illallah. Dikeluarkan dari neraka berarti apa? Dia masuk. Ini mengisyaratkan bahwasannya tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini selamat dari neraka. Tidak semuanya selamat. Akan tetapi dijamin masuk surga. Ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak langsung masuk surga, tapi masuk neraka lebih dahulu, kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini mengisyaratkan bahwasannya ternyata orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini tidak satu derajat. Berarti dengan demikian kita ambil kesimpulan bahwasannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga dan tidak akan masuk neraka apabila memenuhi syarat. Syarat inilah yang menjadikan seseorang berderajat-derajat ketika di akhirat. Seperti yang disebutkan oleh al-musannif bahwasannya mengucapkan la ilaha illallah ini akan dijamin masuk surga apabila memenuhi syarat dia coba, yaitu apa syaratnya? Kholison min qalbi, ikhlas dalam hatinya. Artinya ikhlas, dia mengetahui makna la ilaha illallah, melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, itu apa? Meninggalkan segala kesyirikan. Bisiddiqin wa yaqinin, dengan apa? Dengan penuh kejujuran dan keyakinan. Wa kana fil qalbihi minal khair ma yazinu sya'iratan wa ma yazinu khardalatan wa ma yazinu dzarratan. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya ini ada kebaikan sebesar gandum. Dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Dalam hatinya ada kebaikan sebesar debu. Artinya apa? Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah timbangannya sama. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi timbangannya ternyata kecil. Apa yang membedakan ini semua? Ini semua adalah amalan hati. Watawatarat bi anna katsiran min man yaqul la ilaha illallah yadkhulu tsumma yakhruju minha. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis mutawatir, banyak di antara manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, ini masuk neraka kemudian dikeluarkan. Watawatarat bi anna Allah harrama 'alan nar an ta'kula athara sujud min ibni Adam. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang mutawatir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk membakar tanda-tanda sujud dari Bani Adam. Fa haula'i kanu yusallun wa yasjuduna lillah. Mereka adalah kaum yang salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawatarat bi anna Allah yuharrimu 'alan nar man qala la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah lakin ja'at muqayyadatan bil quyudis siqal. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis mutawatir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk memakan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan tetapi hadis-hadis ini disebutkan dengan syarat yang sangat berat. Kenapa kita katakan syarat yang sangat berat? Kenyataannya banyak orang yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Padahal semuanya kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Berarti syarat ini adalah syarat yang sangat berat. Banyak di antara kaum muslimin tidak bisa mewujudkan syarat tersebut. Wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas. Kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengenal bahkan tidak mengetahui ikhlas. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw adatan. Dan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu hanya taklid, mengikuti adat, mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua gurunya. Walam yukhalid al-iman basasata qalbi, sedangkan keimanan itu belum merasuk dalam hatinya. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi jarang sholat. Itu tanda bahwasannya la ilaha illallah belum masuk dalam hati. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah puasanya bolong-bolong. Berarti itu adalah tanda bahwasannya kalimat la ilaha illallah belum menyatu dalam hati. Karena konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui, orang Arab Badui ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami telah beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian belum beriman tapi baru masuk Islam. Apa maksudnya masuk Islam? Masuk Islam itu adalah mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan Islam secara zahir. Sedangkan keimanan itu adalah meresapi Islam secara batin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, katakanlah kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan belum masuk dalam hati kalian. Subhanallah. Al-musannif berkata, wa ghalib ma yuftanu 'indal mauti wa fil qubur amsalu haula, dan kebanyakan orang yang diuji ketika akan meninggal atau dikubur semisal mereka itu adalah seperti yang digambarkan dalam sebuah hadis. Ketika ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, disebutkan dalam sebuah hadis, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang yang difitnah, dicoba, diuji dalam kuburan, dia mengatakan apa? Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, kemudian aku mengikutinya, namun sekarang saya tidak bisa mengucapkannya lagi. Ini menandakan bahwasannya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan selama di dunia belum merasuk ke dalam hatinya. Maka ketika diuji, di saat dia sangat membutuhkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan apa? Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu dan aku mengikutinya, tapi belum masuk di dalam hatiku, dan sekarang saya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wa ghalibu a'mal haula innama huwa taqlidun waqtida'un bi amsalihim. Maka kebanyakan amal mereka itu adalah hanya taklid, mengikuti orang-orang semisal mereka. Wa hum min aqrabin nas min qawlihi ta'ala, maka mereka ini adalah orang yang paling serupa dengan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami berada dalam sebuah agama, kemudian kami mengikuti agama mereka. Ayat ini walaupun berbicara tentang kaum musyrikin, akan tetapi ini juga berlaku bagi kaum mukminin yang beragama, akan tetapi agamanya hanya hasil taklid semata, bukan dari mempelajari, bukan dari agama yang masuk ke dalam hati. Kaum musyrikin apabila diajak untuk masuk Islam, mereka mengatakan, kami mendapatkan nenek moyang kami berada dalam suatu ajaran, maka kami mengikutinya, tidak peduli benar atau tidak, karena inilah yang sudah diamalkan dan sudah menjadi adat. Maka musannif, penulis di sini, membuat permisalan dengan kaum muslimin yang kenyataannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di alam kubur. Kenapa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah itu hanya ikut-ikut orang di sekelilingnya, dan dia tidak mau mempelajari agamanya langsung dari sumbernya. Agama Islam belum masuk ke dalam hati, belum merasakan kenikmatan ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, tidak akan mendapatkan surga akhirat. Ini ucapan yang sangat menyentuh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya ibadah yang kita laksanakan ini sudah seharusnya menimbulkan ketenangan, menimbulkan kebahagiaan. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan menyebut nama Allah hati akan menjadi tenang? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan salat itu sebagai penyejuk mataku. Dan betapa banyak ulama-ulama terdahulu ketika sakit dan akan dioperasi, mereka sholat dan dioperasi dalam keadaan sholat dan tidak merasakan sakit. Ini banyak sekali. Dan diantara mereka untuk menghilangkan penatnya kehidupan dunia, mereka memperbanyak ibadah. Maka barang siapa yang sudah merasakan surga di dunia, maka dia akan mendapatkan surga di akhirat. Dan kebalikannya, barang siapa yang belum mendapatkan surga di dunia, tidak akan masuk dengan mudah ke surga akhirat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tammin lam yakun fi hadhihi al-hal musirran ala dhanbin aslan fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi yujibu an yakuna Allah ahabba ilayhi min kulli shay. Fa idan la yabqa fi qalbihi iradatun lima harrama Allah wala karahatun lima amara Allah. Maka sesungguhnya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan keikhlasan dan keyakinan sempurna, maka dalam keadaan semacam ini tidak akan engkau dapatkan orang tersebut terus menerus melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena kesempurnaan ikhlas dan keyakinan itu melazimkan Allah menjadi ilah yang paling dia cintai dari segala-galanya. Dan tidak akan tersisa dalam hatinya keinginan untuk melakukan apa yang diharamkan. Dan tidak tersisa dalam hatinya kebencian untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini adalah tanda kesempurnaan hati seseorang, keikhlasan dan keyakinan ketika mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kita sudah sampai pada derajat ini? Ini adalah sebuah timbangan untuk mengukur kalimat la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan. Apa? Ada tiga hal. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ilah yang paling kita cintai dari segala-galanya. Kita berani berkorban karena Allah. Kita berani berjuang karena Allah. Kemudian kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan apa yang diharamkan. Dan tidak membenci satu syariat pun yang diperintahkan. Maka inilah yang menjadi kesempurnaan kalimat la ilaha illallah yang ada dalam hati seorang mukmin. Wa hadha huwa alladhi yuharrimu 'alan nar. Dan inilah yang menjadikan seseorang diharamkan masuk ke dalam neraka. Wa in kanat lahu dzunubun qabla dzalik, walaupun dia punya dosa sebelum itu. Karena manusia diciptakan bukan maksum seperti malaikat, tidak pernah berbuat dosa, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Manusia diciptakan dengan tabiat yang memiliki hawa nafsu, berbuat dosa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi taubat. Maka dosa dibagi dua, ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil, ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Adapun dosa besar, ini hanya diampuni dengan taubat. Fa inna hadzal iman wa hadzal ikhlas wa hadhihi taubah wa hadhihi al mahabba wa hadzal yaqin la yatrukuna lahu dhanban illa muhya anhu kama yamhul lailun nahar. Maka sesungguhnya keimanan seperti ini, ikhlas seperti ini, taubat seperti ini, kecintaan seperti ini, keyakinan seperti inilah yang tidak akan meninggalkan sebuah dosa kecuali akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malam menghapus siang. Fa in qalaha ala wajhil kamal al-mani' min asyirkil akbar wal asghar fa hadza ghairu musirrin ala dhanbin aslan fa yughfar lahu wa yuharram 'alan nar. Barang siapa yang mengucapkan dengan ucapan dan syarat-syarat yang sempurna semacam ini, kesempurnaan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kesyirikan besar ataupun kecil, kemudian dia tidak selalu melakukan terus-menerus perbuatan dosa, maka dia akan diampuni dan diharamkan untuk masuk neraka. Jadi dosa di sini seperti yang kita sebutkan dibagi dua, dosa kecil dan dosa besar. Kemudian dosa kecil dan dosa besar apabila seseorang bertaubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak continue dalam melakukan perbuatan dosa itu. Jadi kelaziman taubat, taubat yang diterima itu adalah ketika seseorang punya azm, punya niat kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Namun kalau seseorang melakukan dosa terus menerus, tidak meninggalkan perbuatan dosa, kemudian ingin bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya. Maka di sini disebutkan apa? Walam yakun musirron ala dzambin aslan, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa yang sama. Itu dosa yang sama. Wa in qalaha ala wajhin khalisin bihi min asyirkil akbar dunal asghar walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dzalik fahadhil hasanah la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at. Apabila seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, selamat dari kesyirikan syirik akbar, walaupun pernah terjerumus dalam syirik asghar, dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan syahadatnya, maka kebaikan tersebut, yaitu kebaikan apa? Mengucapkan la ilaha illallah, ini tidak akan bisa dilunturkan dengan berbagai macam perbuatan dosa. Fayurajjihu fiya mizanul hasanat kama fi haditsil bitaqah wa yahrum 'alan nar wa lam tanqus darajatuhu fil jannah biqadri dzunubihi. Maka apabila seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah seperti syarat yang kita sebutkan, maka kebaikannya akan dikuatkan, akan diberatkan, seperti dalam hadis al-bitaqah yang akan kita bahas. Maka diharamkan baginya untuk masuk ke neraka, dan seluruh perbuatan dosa yang pernah dia lakukan ini tidak akan mengurangi derajatnya di surga. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Musa pernah berkata, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa menyebutmu dan berdoa dengannya. Maka Allah berkata, Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa berkata, Qulu ibadika yaquluna hadza. Seluruh hambamu mengucapkan hal itu. Qala ya Musa, lau annas samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu. Allah berkata, wahai Musa, seandainya 7 langit dan seisinya selain aku dan 7 bumi ada dalam satu timbangan dan la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Dalam hadis di atas, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekhususan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, "Qul ibadika yaquluna hadza." Seluruh hamba-Mu mengucapkan ini. Ini sebagai dalil bahwasannya seorang nabi itu diutus untuk seluruh umatnya, membawa syariat untuk umatnya, dan tidak ada kekhususan bagi dirinya dalam masalah hukum agama. Ini hukum asalnya. Maka ketika dia ingin zikir khusus, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, "Qul ibadika yaquluna hadza." Seluruh hamba-Mu mengucapkan ini. Saya ingin sesuatu yang lebih, yang khusus, yang tidak diketahui oleh hamba-Mu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya ini adalah kalimat yang sangat mulia. Bahkan tidak bisa ditimbang dengan langit dan bumi serta seisinya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua, Nabi Musa berkata, "Allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ya Allah, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu kalimat yang aku bisa berzikir dan berdoa. Kemudian Allah berkata, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan bahwasannya la ilaha illallah ini yang pertama adalah zikir, kemudian yang kedua adalah doa. Jadi barang siapa yang berdoa, meminta segalanya, kemudian sudah tidak ada lagi yang diminta, apa doanya? Doanya adalah la ilaha illallah. Memperbanyak la ilaha illallah. Adzan. Baik. Keinginan manusia itu terbatas. Kalau orang mengatakan keinginan manusia itu tidak terbatas, ini salah. Keinginan manusia itu terbatas. Dia akan menyebutkan seluruh keinginannya, kemudian dia akan mengatakan sudah, iya itu saja. Ini menunjukkan bahwasannya keinginan manusia itu terbatas. Sedangkan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Maka ketika seseorang berdoa dan meminta, bisa jadi banyak hal yang dia lupa dan dia tidak minta, padahal itu lebih apa? Lebih bermaslahat bagi dirinya. Maka harus kita praktekkan hadis di atas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kita berharap kepada Allah agar memberi sesuatu kepada kita, sesuatu yang lebih apa? Bermaslahat dari apa yang kita perkirakan. Hadis di atas ini juga mengisyaratkan, menunjukkan bahwasannya amal kebaikan itu di akhirat nanti akan ditimbang. Maka salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib beriman dengan mizan. Wajib beriman dengan apa? Dengan mizan, timbangan. Amal kebaikan manusia nanti akan ditimbang di akhirat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Masih berapa menit lagi? Baik. Mungkin ini kita baca setelah sholat isya, yaitu hadis yang menunjukkan bahwasannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata tidak semuanya mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Ini menunjukkan bahwasannya banyak di antara kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah akan kita baca hadis yang disebut dengan istilah hadis al-bitaqah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah." Ada salah seorang, hanya seorang, ada salah seorang dari umatku yang dipanggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayun syaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian disebarkan di hadapan dia, diperlihatkan di hadapan dia 99 catatan amal. Amal apa? Amal kejelekan. Kullu sijillin minha maddal basar. Setiap satu catatan amal kejelekan tersebut seluas pandangan mata. Summa yuqal, kemudian orang tersebut ditanya, atum kiru min hadza syai'an, apakah ada yang engkau ingkari dari amal-amal kejelekanmu ini, dari dosa-dosamu ini, apakah ada yang engkau ingkari? Fayaqulu la ya rab, wahai rabku, tidak ada yang aku ingkari, semuanya aku akui. Fayuqal, kemudian orang tersebut ditanya, alaka udhrun aw hasanah, apakah engkau punya udhur atau punya amal kebaikan yang lain? Fayahabur rajul fayaqulu la, maka orang tersebut ketakutan, sungkan, kemudian berkata, apa, tidak ada, pasrah. Fayuqalu bala innalaka indana hasanah, maka dikatakan kepada orang tersebut, tentu ada, sesungguhnya engkau memiliki amal kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaik, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dikeluarkan satu bitaqah, satu kartu catatan amal kebaikan, dan dalam kartu itu tertulis syahadat la ilaha illallah muhammad abduhu wa rasuluh. Fayaqul, maka orang tersebut berkata, ya Rob, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, wahai Rob, apa yang bisa dilakukan satu bitaqah kecil dibandingkan dengan catatan-catatan amal kejelekanku yang banyak sekali. Ada 99 catatan amal kejelekan, setiap catatan sejauh pandangan mata. Fayuqal innaka la tudlam, Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi. Fatudu as-sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin. Maka 99 catatan amal kejelekan diletakkan dalam sebuah timbangan, dan kartu la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan. Fatosat sijillat wasaqulat albitoko. Ternyata 99 catatan amal kejelekan itu terbang ke atas, dan bitokoh kartu la ilaha illallah lebih berat daripada amal kejelekannya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dari hadis di atas dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, fal a'mal la tatafadalu bisuwariha wa adadiha. Ketahuilah bahwasannya amal kebaikan itu tidak dikatakan lebih besar atau lebih kecil dilihat dari bentuknya dan jumlahnya. Jadi besarnya pahala dari sebuah amal kebaikan itu tidak ditentukan dari bentuk dan jumlahnya. Wa innama tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Sesungguhnya amal kebaikan itu pahala menjadi besar, berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, itu karena adanya perbedaan dalam hati dari orang yang mengamalkannya. Ada salah seorang ulama salaf, dia berkata apa? Sesungguhnya saya ini mencari pahala dari tidurku sebagaimana saya mencari pahala ketika terjaga. Subhanallah. Jadi dia berkata, saya ini mencari pahala dalam tidurku sebagaimana saya mencari pahala dalam keadaan terjaga. Dari mana ini dia dapatkan? Yaitu dari hati. Bagaimana seseorang ketika tidur ini punya niat baik. Saya tidur untuk persiapan sholat malam, saya tidur untuk ibadah berikutnya, saya tidur untuk menjauhi kemaksiatan. Yang membedakan apa? Hati. Fatakunu suratul amalain wahidah. Dua amal ketika dikerjakan oleh dua orang itu sama, kedua-duanya sama sholat. Wabainahuma minat tafadul kama bainas sama wal ard. Sedangkan pahalanya di antara keduanya itu berbeda seperti bedanya langit dan bumi. Subhanallah. Apa yang membedakan hati? Maka fikih fiqhul qulub, yaitu fikih bagaimana kita mengarahkan hati ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala karena Allah, ini yang akan menjadikan sebuah amal kebaikan berlipat ganda. Kemudian beliau berkata, ta'ammal hadis al-bitaqah allati tuda' fi kiffatin wa yuqabiluha tis'atun wa tis'una sijillan. Maka perhatikan hadis bitaqah, hadis yang berbicara tentang kartu la ilaha illallah yang mana diletakkan pada timbangan. Kemudian ada 99 lawannya, ini juga diletakkan dalam timbangan. 99 amal kejelekan, kullu sijilin minha maddul basor. Setiap satu lembaran dari 99 amal kejelekannya itu sejauh pandangan mata. Fasaqulat albitaqah wa tatisu sijillat. Namun kenyataannya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat dibandingkan dengan 99 catatan amal kejelekan. Fala yu'adzab, kemudian dia tidak diazab. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, ini yang perlu kita renungkan. Wa ma'lumun anna kullam wahidin lahu hadhil bitaqah. Dan sudah kita ketahui bahwasannya setiap ahli tauhid, setiap orang muslim punya bitokoh ini, punya catatan ini. Karena setiap muslim mengucapkan la ilaha illallah dalam sehari berapa kali? Banyak sekali. Wa katsiran minhum man yadkhulun nar bidzunubihi, namun kenyataannya kebanyakan mereka masuk neraka karena dosa-dosanya. Orang di atas yang kita baca punya dosa yang banyak sekali, dengan mengucapkan la ilaha illallah dia diampuni seluruh dosa-dosanya, namun kenyataannya kebanyakan kaum muslimin mereka masuk neraka walaupun memiliki kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, oleh sebab itu dalam sebuah ibadah kita tidak hanya memperhatikan bagaimana mengerjakan ibadah tersebut, akan tetapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana dan apa yang kita harapkan dari ibadah itu. Kemudian yang kedua, apa amalan-amalan yang bisa membatalkan ibadah tersebut. Ini dua hal yang harus kita renungkan setiap kali beribadah. Kita beribadah untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, berharap pahala, mempersiapkan bekal kematian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan amalan-amalan apa yang bisa membatalkan ibadah kita. Sebagai kias saja, sebagai perbandingan, kalau kita masih meragukan dari apa yang sudah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, tidak semua orang yang sholat ternyata masuk surga. Bahkan ada orang yang sholat ternyata malah celaka. Kenapa demikian? Karena dia sholat tidak seperti yang diperintahkan, karena dia sholat meninggalkan beberapa syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang yang sholat. Kenapa celaka? Bukankah kita diperintahkan untuk sholat? Bukankah sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bukankah sholat ini merupakan tanda keberuntungan bagi kaum mukmin? Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Telah beruntung orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan seterusnya. Namun kenapa ada orang yang sholat kemudian celaka? Kenapa? Karena dia tidak menjaga sholat tersebut seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yaitu menjaga waktunya. Disebutkan apa? Alladzinahum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dia mengerjakan sholat di akhir waktunya, kemudian tergesa-gesa dan tidak tumakninah dalam sholatnya. Mematuk seperti mematuknya ayam. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sangat sedikit. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.